Mitra Bisnis, Apindo mengatakan, sedikitnya 100 perusahaan di Indonesia akan terpaksa berhenti berproduksi jika tak ada jaminan keamanan dan kepastian hukum dari Presiden terkait demo buruh anarkis yang menuntut penghapusan outsourcing dan kenaikan upah minimum. Bahkan kini, sudah ada 10 pabrik dengan total 10.000 pekerja, termasuk Samsung dan sepatu bata, yang sudah siap hengkang dari Indonesia. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan praktisi bisnis, Sirilus Harinowo. Pak Sirilus, apa komentar Anda tentang hal ini? Ini sesuatu yang bagi saya sungguh-sungguh mengkhawatirkan, ya. Jadi selama ini kita terus terang terlena dengan perkembangan kita yang bisa dikatakan sangat bagus, ya. Kita tidak menyadari bahwa ada sesuatu bahaya yang mengancam yang ditimbulkan oleh masalah perburuan ini. Dan ini saya kira sudah sampai kepada titik yang sangat kritis. Pemerintah harus mengambil langkah yang tegas. Kalau pemerintah tidak mengambil langkah yang tegas, itu nanti kita akan kehilangan investasi dan pada akhirnya juga akan kehilangan lapangan pekerjaan. Ada saudara saya, keponakan saya, yang baru saja diberhentikan oleh satu perusahaan karena dia memang merupakan karyawan alih daya. Dia merasa happy dengan pekerjaannya itu, tetapi kemudian tiba-tiba diberhentikan karena perusahaannya takut kalau kemudian ini nanti menjadi dipermasalahkan oleh buruh dan sebagainya. Jadi pada akhirnya ini yang mengalami kerugian ini banyak sekali, ya. Pengusahanya, bisnisnya juga mengalami kerugian, bahkan juga karyawannya sendiri. Saya tidak tahu bagaimana kok dibiarkan terus seperti ini. Ya. Lalu, apa yang seharusnya dilakukan pemerintah atau presiden untuk menyelesaikan masalah ini, Pak? Mestinya pemerintah lebih tahu dari saya. Karena mereka kan portfolionya kan banyak, ya. Portfolio di bidang kepolisian, portfolio di bidang macam-macam. Ya, jadi karena banyak tindakan-tindakan itu yang akhirnya misalnya menyandera karyawan, merusak pabrik dan sebagainya, itu kan sudah masuk ke dalam ranah hukum. Polisi harus mengambil langkah yang tegas di sini. Kalau mereka melakukan langkah yang efektif untuk mengendalikan terorisme, mereka mestinya juga bisa melakukan langkah efektif untuk mengatasi permasalahan ini. Ada saran, Pak, kepada Apindo maupun asosiasi pengusaha lainnya terkait rencana 10 pabrik dengan total 10.000 pekerja yang sudah siap hengkang dari Indonesia. Kalau pemerintah tidak memberikan gambaran yang jelas apa yang mereka akan ambil, ya, dari segi pengamanan perusahaan dan sebagainya, apa yang kita bisa jelaskan kepada perusahaan-perusahaan tersebut yang mau hengkang, ya kan? Kita tidak bisa meyakinkan mereka kalau kita sendiri tidak yakin bahwa pemerintah akan melakukan sesuatu, gitu. Jadi pada akhirnya ujung-ujungnya memang perlu ada suatu langkah yang tegas di sini. Kalau pemerintah sendiri tidak aware, ini bagi saya menjadi sangat membingungkan. Karena Menteri Perindustrian sendiri sudah menyatakan itu, sudah appeal semacam itu. Maksud sih di antara kolega dia di bidang keamanan, kepolisian, maksud nggak aware ini, saya nggak ngerti. Terus kesalahannya di mana itu, seperti itu. Demikian praktisi bisnis Sirilus Harinowo. Saya Wendy Lim.